ke sampean. Tentunya kandolaning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati among ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Tentunya kandolaning ati tekane nyulayani. Aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.